Alhamdulillah, bulan puasa telah tiba. Bulan yang penuh rahmat serta ampunan. Ramadan, ya Ramadan, Ramadan telah tiba. Mari kita puasa di bulan Ramadan. Mau sahur minum madu hijau, buka puasa minum madu hijau. Sehatkanlah lambungmu dengan konsumsi madu hijau. Sakit perutmu, minum madu hijau. Perih perutmu, minum madu hijau. Bila kau sesak, minumlah madu hijau. Agar puasamu tuntas sebulan penuh. Untuk pemesanan madu hijau, Anda cukup hubungi customer service kami di nomor 0811-1453-115. Pesan sekarang dan kami siap mengantarnya.